لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Sampai kita pada ucapan Ibn Qayyim rahimahullah, illa anna hadzal jawab ya'tarad 'alayhi qawluhu aw takuna minal khalidin. Kemarin sudah dijawab pertanyaan atau permasalahan tentang malakaini atau malikaini. Dan sudah dijawab bahwa malakain yang dimaksud adalah kekekalannya, yakni ditipunya Adam dan Hawa oleh syaitan, bahwasanya buah khuldi ini akan bisa menjadikan engkau seperti malaikat, yakni kekal, tidak mati. Khairul fiddin a'azakumullah. Tetapi di sana ada pertanyaan, ya tarad alaihi, yaitu bagaimana dengan kalimat au takuna minal khalidin. Kalau menjadi malaikat tadi maknanya kekal, kenapa pakai kata au, atau engkau berdua menjadi kekal? Berarti sesuatu yang disebut pertama dan sesuatu yang disebut kedua ternyata maknanya sama. Antakuna malaikaini au takuna minal khalidin. Engkau menjadi seperti malaikat yaitu kekal, atau engkau menjadi kekal. Bagaimana kekal dengan kekal? Kalau tafsirnya seperti itu. Fayuqalu, maka dijawab. Al-makir, al-mukhadi' la budda an yakuna fima yamkuru bihi wa yakidu minat tanaqud. Bahwa seorang yang makir atau sesosok makhluk yang menipu, mukhadi', membuat tipu daya, mesti pada tipu dayanya ada perkara-perkara yang saling bertentangan, yang kontradiksi. Wal batil ma yadullu ala makrihi wa kaidihi. Dan juga mesti ada kebatilan yang menunjukkan kalau itu adalah dusta, tipu daya, dan memang makar. Qul inna a'udzubikumullah. Yang dikatakan dalam pepatah bahasa Arab, hibalul kadhibi qasira, talinya dusta itu pendek. Apa maknanya talinya dusta itu pendek? Maknanya kalau seorang berdusta itu bisa ditelusuri tidak jauh, akan terbukti kalau itu dusta. Hibaluhu atau hibalul kadhib qasira, talinya kedustaan itu pendek. Kalau kamu urut akan terlihat, oh ternyata dusta. Demikian ini maksud dalam Al-Qayyim rahimahullah, bahwa al-makir wal-mukhadi' yang namanya penipu atau orang yang membuat makar, pasti ucapannya, kata-katanya yang merupakan tipu daya, pasti dalamnya ada kontradiksinya. Mesti itu. Yang menunjukkan kalau itu makar, yang menunjukkan kalau itu tipuan. Qul inna a'udzubikumullah. Tidak seperti barang yang asli. dari sana sininya, dari sudut sana sudut sini semuanya klop. Tetapi kalau yang namanya dusta atau tipu daya, pasti ada kontradiksinya. Katanya kamu bilang kejadiannya di sana, tapi kalau kamu lihat, kamu melihat toko ini bukan di jalan itu. Ketahuan kalau dia dusta. Ketika menceritakan ada kejadian begini, begini, begini, orang itu dusta. Ternyata dia menyebutkan jalan A, menyebutkan tokonya toko B yang di jalan lain. Nggak nyambung. Ini mesti kata Ibnu Qayyim. Al-makir wal-mukhadi' la budda an yakuna fima yamkuru bihi wa yakiduhu minat tanakudi wal-batil. Mesti yang namanya penipu, yang namanya orang berdusta, mesti kata-katanya ada kontradiksinya dan ada yang enggak nyambungnya, yang menunjukkan kalau itu adalah makar dan tipu daya. Wala hajata bina ila tashihi kalami aduwillah, maka kita tidak butuh untuk memperbaiki ucapan aduwullah, untuk meluruskan ucapan syaitan yang menipu. Syaitan sedang menipu dan sedang membuat tipu daya. Maka kata-katanya ada kontradiksi itu maklum. Wali'tidhar anhu, maka enggak perlu untuk mencari udzur kenapa kok ini kok sama. Wa innama ya'tadhir 'anil abbi, tetapi kita mencari udzur untuk bapaknya manusia yaitu Adam alaihi salam. Fi kauni dzalika rajin 'alaihi wa walaja sam'ahu, yaitu kenapa kok tipu daya demikian kau bisa diterima oleh Adam alaihi salam dan bisa atau mau untuk mendengarkan. Fa huwa lam yajzim lahumā bi annahumā in akala minhā sāra al-malakaini, bahwa iblis tidak tegas menyatakan kepada keduanya bahwa keduanya kalau makan buah khuldi itu maka dia akan menjadi dua malaikat. Tidak tegas mengatakan begitu. Wa innama raddadal amr baina amrayn, iblis hanya menyebutkan dua di antara kemungkinan yang akan terjadi. Kalau kamu makan buah khuldi ini ada dua kemungkinan, kamu jadi malaikat atau kamu jadi kekal. Fa'inna'azakumullah, yaitu dua kemungkinan, ahaduhuma mumtani' wal akhar mumkin. Dua kemungkinan, yang satu tidak mungkin, mumtani', yang satu mungkin. Khana fi na'azakumullah, wa hadha min ablaghi anwa'il kaidi wal makr, dan ini setinggi-tinggi bentuk tipu daya, bentuk makar. Setinggi-tinggi bentuk makar, setinggi-tinggi bentuk tipu daya adalah dia memberikan dua kemungkinan. Kemungkinan yang satu mustahil. Kemungkinan yang kedua mungkin. Kira-kira orang yang ditipu akan memilih mana? Pasti dia akan mengatakan, ah kalau ini gak mungkin, pasti ini. Padahal memang si penipu ini menghendaki. Kalau orang tadi mengharapkan yang ini, yang mungkin. Kamu akan jadi begini, atau paling tidak kamu akan jadi kaya. Kamu akan jadi presiden, atau paling tidak kamu akan jadi kaya. Maka orang yang ditipu tadi berkata, jadi presiden, ah gak juga gak apa-apa. Yang penting saya bisa kaya. Ini tipu daya. Supaya orang itu berpikir tidak mengharapkan yang tinggi, mengharapkan yang ini. Tidak mengharapkan yang mustahil, tapi mengharapkan yang mungkin. Wa li hadza lamma atma'ahu fil amri al-mumkin jazima lahu bihi wa lam yuraddidhu. Oleh karena itu iblis ketika menawarkan, atma'ahu, ketika menawarkan, membujuknya dengan perkara yang mungkin, maka iblis enggak pakai au, enggak pakai ragu-ragu. Mengatakan dengan tegas, ya Adamu, hal adullukum ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, maukah aku tunjukkan engkau pohon kekekalan dan kepemilikan yang tidak akan berakhir. Lihat, enggak pakai au. Kalau yang tadi, pakai au. Kenapa? Karena diberikan pilihan sesuatu yang mustahil dan sesuatu yang mungkin. Diharapkan agar Adam memilih yang mungkin. Dan dia tahu, iblis tahu bahwa Adam sedang ingin, sangat berkeinginan untuk tetap kekal di dalam jannah. Falam yadkhul adata syakkiha huna. Maka kalau menyebutnya satu perkara yang mungkin saja, iblis tidak pakai ragu, dia menyatakan, aku tunjukkan kamu, maukah aku tunjukkan kamu sesuatu yang merupakan pohon kekekalan dan kepemilikan yang terus menerus. Falam yadkhul adat asyakkiha huna. Tidak masuk kalimat-kalimat yang menunjukkan keraguan di dalam kalimat ini. Kama adkhalaha fi qawlihi. Tidak seperti apa yang disebutkan dalam ucapannya, illa antakuna malakaini au takuna minal khalidin. Agar engkau menjadi, atau dikhawatirkan engkau menjadi dua malaikat, atau engkau menjadi kekal. Kalimat atau menunjukkan syak. Tetapi pada ayat tadi, tidak. Langsung menyatakan, hal adulluka ala syajaratil khuldi, wa mulkin la yabla. Memakai, wow. Thumma qala, kemudian berkata, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Kata Allah, wa qasamahuma, dan iblis bersumpah kepada keduanya, inni lakuma laminan nasihin, aku sungguh termasuk pemberi nasihat pada kamu berdua. Tetapi ma'mulnya didahulukan, inni lakuma laminan nasihin, aku terhadap kamu berdua, aku memberi nasihat, atau termasuk pemberi-pemberi nasihat. Lihat, kata-kata ini mengandung sekian penekanan-penekanan dan sekian ta'kid. Pertama, ta'kiduhu bil qasam. Pertama ditekankan dengan sumpah. Wa qasamahuma. Dengan sumpah yang besar. Dengan nama Allah SWT. Al-thani, ta'kiduhu bi'inna. Yang kedua, penekanan dengan inna. Yang maknanya sungguh-sungguh. Asalis, yang ketiga, taqdimul ma'mul alal amil. Didahulukannya ma'mul di atas amil. Dan ini menunjukkan takhsis. Seperti ketika kita mengkhususkan ibadah hanya kepada Allah, kita dahulukan kalimat iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak menyatakan na'buduka atau nasta'inuka, tapi menyebutkan iyyaka nasta'in wa iyyaka na'bud. Maknanya, hanya kepadamu lah ya Allah aku beribadah, hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta pertolongan. Berarti apa faedah taqdimul ma'mul 'alal 'amil? Faedatuhu at-takhsis wa at-ta'kid, pengkhususan dan penekanan. Di sini ucapan iblis, inni lakuma laminan nasihin, sungguh aku kepada kamu, aku termasuk penasehat-penasehat. Yani aku betul-betul menasehati khusus untuk kamu. Ini juga tipu daya. Sudah sumpah, ditambah inna, sungguh-sungguh, ditambah lagi makmulnya didahulukan. Lakuma laminan nasihin. Idanan bil ikhtisas. Didahulukannya makmul adalah pengumuman bahwa ini khusus untuk kamu. Dan biasanya orang kalau sudah dikhususkan, diistimewakan, dia senang. Dan menerima nasihatnya. Saya nasihati untuk kamu seorang, tidak yang lain. Orang itu akan menerima nasihatnya. Ainasihati mukhtassah bikuma, bahwa nasihatku khusus untuk kamu berdua. Wa faidatuha ilaikuma la ilayya. Dan juga makna lainnya, bahwa syaitan menyatakan, dan faedah nasihat ini buat kamu, bukan buat saya. Inni lakuma laminan nasihin. Aku ini adalah pemberi nasihat untuk kamu, hanya untuk kamu. Aku enggak dapat faedah apa-apa. Lihat, kalimat yang didahulukan ma'mulnya ini pengkhususan kepada yang dikerjakan atau yang diberikan pekerjaan kepadanya. Ini faedah lainnya adalah bahwa nasihat ini hanya khusus untuk kamu. Keuntungannya untuk kamu. Kebaikannya untuk kamu. Bukan untuk saya. Ada berapa orang penasehat? Ada nasihat, kamu kalau mau lewat, lewatnya ke sana. Jangan lewat sini. Ternyata keuntungannya buat dirinya. Kalau lewat sini, rumah saya diinjek-injek terus. Iya kan? Tapi kalau ada orang yang menasehati, dia enggak mendapatkan keuntungan apa-apa. Dan menyatakan, kamu kalau mau selamat, kamu selamat. Caranya begini, kamu lewatnya ke sana. Karena di sini ada begini, ada begitu. Bukan keuntungan dirinya. Taib nasihat mana yang biasanya diterima? Yang kedua. Ada pun yang pertama, itu kan keuntungan untuk kamu. Nasihatmu itu menguntungkan kamu sendiri. Biasanya jarang didengar dan jarang diterima. Tetapi kalau nasihat itu keuntungannya buat yang dinasehati, biasanya itu yang sering diterima. Maka iblis bermakar, berdusta, menyatakan innilakum la minan nasihin. Aku menasehati untuk kamu. Kamu berdua, tidak yang lain. Bukan untuk aku pendapat apa manfaatnya. Bukan untuk aku keuntungannya. Hanya untuk kamu. Ini yang ketiga. Pertama dengan sumpah. Kedua dengan kalimat inna yang maknanya sungguh-sungguh. Ketiga dengan gaya bahasa seakan-akan keuntungannya hanya untuk yang dinasehati. Yang keempat. Itiyanuhu bismil fa'il. Addal ala thubutil luzum. Penekanan yang keempat. Bahwa dia mendatangkan kalimatnya dengan isim fa'il. Bukan dengan fa'il. Bukan dengan kalimat ansahu lakuma. Atau lakuma ansahu. Bukan. Tetapi lakuma minan nasihin. Nasih ini isim fa'il. Dunal fi'il dal ala tajaddud. Kalau yang namanya fi'il biasanya dalun ala tajaddud. Yang namanya perbuatan atau kata kerja biasanya menunjukkan mengerjakan, mengerjakan, mengerjakan. Tetapi kalau nasih merupakan sifat. Sifatku ini memang penasehat. Aku ini era orang yang senang menasehati. Begitu. Ini juga kekurangan ajaran yang berikutnya. Tipu daya yang berikutnya. Dia menggambarkan dirinya seakan-akan orang yang paling baik atau makhluk yang paling menasehati. Ya'ani seakan-akan dia berkata, an-nushu sifati wa sajiyati. Menasehati itu sifatku. Sajiyati merupakan ciri khasku. Laisa amran aridan li. Dan yang namanya menasehat itu bukan aridan li. Bukan sesuatu yang tiba-tiba ada padaku. Bukan. Tapi sudah sejak dulu aku ini penasehat. Innilakuma laminan nasihin. Aku ini golongan para penasehat. Orang yang sering menasehati atau makhluk yang sering menasehati. Demikian kata Iblis. Berarti kalimat nasih dengan isim fa'il itu pun mengandung tipu daya yang berikutnya lagi. Bahwa dia menggambarkan kalau dia ini memang sifatnya penasehat. As-sadis. Yang keenam. Mana kelimanya? Sepertinya tidak ada kelimanya ya. Se-arabi langsung as-sadis. Taib. Khata fi tiba'ah. Sepertinya salah cetak. Wallahu'alam. Yang berikutnya annahu sawwara nafsahu lahuma nasihan min jumlati nasihin. Yang berikutnya syaitan tidak hanya menyatakan nasih dengan mufrad tetapi menyebutkan nasihin dengan jamak dan dia menyatakan minan nasihin, aku termasuk di antara para penasehat. Ini juga tipu daya lagi. Apa maknanya? Maknanya aku tidak sendirian menasihati kalian. Aku tidak sendirian menasihati engkau berdua wahai Adam dan Hawa. Yang menasihati itu banyak orang-orang seperti aku. Yang nasihati sama dengan aku. Aku salah satu dari mereka. Inni lakuma laminan nasihin. Aku termasuk salah satu dari nasihina. Dari para penasehat. Lihat. Ini pun kekurangan ajaran yang berikutnya. Tipu daya Iblis. Agar nasihatnya diterima. Bahwa ini bukan aku saja yang ngomong loh. Bukan aku sendiri. Banyak yang ngomong seperti itu. Dan banyak yang menasihati. Cuma aku salah satu dari mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah. Lihat. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Kita berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Sungguh tipu dayanya dan makarnya sangat banyak. Dan bermacam-macam. Allah. Faka'annahu qala lahum. Kata Ibnu Qayyim seakan-akan Iblis berkata kepada mereka. Qala lahuma. An-nasihuna lakuma fi dhalika kathir. Bahwa para penasehat kepada kamu berdua itu banyak. Wa ana wahidun minhum. Sedangkan aku salah satu dari mereka. Kama taqulu liman ta'muruhu bisyai. Seperti ketika engkau menyuruh sesuatu. Kepada saudaramu, kepada temanmu menyuruh sesuatu. Kemudian dia berkata. Kullu ahad ma'i ala hadha wa ana min jumlati man yushiru alayka bihi. Sesungguhnya semua orang sama dengan aku. Dan aku salah satu dari sekian banyak orang yang mengarahkan kepadamu dengan arah ini atau yang menasihati kamu dengan nasihat ini. Yushir alayka bihi. Yang mengisyaratkan kepadamu dengan perkara ini. Supaya apa orang ngomong begitu biasanya? supaya diterima. Sini kau. Kamu saya nasihati ya. Dan ini nasihat untukmu. Dan yang menasihati kamu seperti ini bukan saya sendirian. Si fulan. Bahkan ustaz, bahkan bapakmu, ibumu, si fulan dan si fulan. Semuanya sudah menasihati kamu. Dan saya salah satu dari mereka. Mengucapkan sama seperti mereka. Bahwa kamu kalau mengerjakan sekali lagi, ini akibatnya. Untuk apa dia berkata seperti itu? Untuk diterima. Ikhwan ibn a'azakumullah. Dan iblis juga berkata demikian, tetapi dengan makar. Kalau tadi bisa jadi benar. Kalau yang menasihati sudah banyak. Tapi iblis berdusta. Makar, tipu daya. Inni lakuma laminan nasihin. Aku ini salah satu dari sekian banyak penasehat. Nanti lihat, si fulan akan menasehati kamu sama. Si fulan akan menasehati kamu dengan nasihat yang sama. Aku salah satu dari mereka. Ini juga tipu daya yang berikutnya dari iblis. Qul inna a'udzubikumullah qul muslimin yang saya hormati. Penekanan-penekanan seperti ini sebagaimana dikatakan sa'a nahwaha hatta tajawaza haddahu wa kathara fartabat walau syaa qallala. Berupaya dia ke sana hingga melewati batasnya. Kemudian kathara, kemudian diperbanyak yang demikian orang-orang yang mengerjakan seperti itu. Fartabat, akhirnya membuat dia ragu. Kenapa ragu? Yang sudah melanggar banyak. Ketika satu, itu pelanggaran. Dua yang melanggar. Tiga, empat. Ketika separuh lebih melanggar, jangan-jangan ini bukan pelanggaran. Qanifirina azakumullah. Walau syaa qallala, kalau dia mau bisa dia persedikit, tapi sengaja diperbanyak. Untuk apa? Supaya diterima, supaya dia ragu dengan ketetapan dia. Qanifirina azakumullah, sebagaimana apa yang dikisahkan tentang Juha. Tahu Juha? Yang seperti kabayan di Indonesia. Dia mau menjual sapinya. Sampai di pasar semua orang berkata, kamu jual apa? Kambingmu mau jual berapa? Kambing, ini sapi. Gila kamu, sapi jelas-jelas kamu bilang kambing. Pertama, orang kedua lihat lagi. Padahal sudah kerjasama semua. Wah, kambingnya gemuk sekali. Mau jual berapa kambingmu? Ini sapi, bukan kambing. Yang ketiga, melihat lagi. Dia jalan lagi. Yang ketiga berkata, wah, kambing besar banget. Mau di mana? Mau jual berapa itu kambing? Mulai Juha bingung. Ini punya saya ini kambing apa sapi? Qanifirina azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Kenapa? Katsara. Karena sudah mulai banyak. 3, 4, 5. Mulai ragu dia. Fartabat. Akhirnya dia ragu. Apa yang tadinya yakin jadi ragu. Hati-hati. Allah SWT sudah mengatakan dalam Al-Quran. Jangan mengikuti aktsar man fil ardi, jangan mengikuti kebanyakan orang di muka bumi. Yudilluka an sabili, akan menyesatkan kamu dari jalan Allah kalau ngukurnya dengan kebanyakan. Ternyata banyak yang begini, ternyata banyak yang begitu. Kalau kamu ikuti kebanyakan manusia akan sesat. Qanifirina azakumullah. Dan ini yang dimaksud ketika iblis berkata bahwa aku lakuma minan nasihin, aku termasuk deretan para penasehat. Seakan-akan banyak, padahal cuma satu tuh. Waktu itu enggak ada yang lain selain iblis. Belum punya pengikut-pengikut dari kalangan manusia, belum. Tapi gayanya seakan-akan sudah banyak. Aku salah satu dari sekian para penasehat. Wa ratha aduwwullahi hadzal makr li auliyaihi. Dan iblis memberikan mewariskan. Wawarisa aduwullah hadzal makr li auliyaihi. Maka iblis mewariskan cara seperti ini kepada wali-walinya, kepada pengikut-pengikutnya, kepada anak buahnya, wa hizbahu, dan juga hizbuhu. Khida'ahum lil mu'minin, ketika mereka menipu kaum mukminin, sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang munafiqin. Yaquluna li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam idza ja'uhu. Munafikin berkata ketika mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah. Munafikin ketika datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata, "Nashhadu innaka la Rasulullah. Nashhadu innaka la Rasulullah." Lihat. Munafik dusta, tetapi ketika dia berdusta enggak tanggung-tanggung, pakai penekanan-penekanan. Memakai kalimat-kalimat dan gaya bahasa yang sangat meyakinkan. Pertama kalimat nashhadu, bukan ashhadu, tapi nashhadu. Kami mempersaksikan. Kami, ini jajaran sekian banyak orang. Kemudian pakai inna, innaka. Yang ketiga, dengan lamu taukid, la rasulullah. Fa'akkadu khabarahum bisyahadah. Para munafikin ini menekankan beritanya dengan persaksian. Wabi inna, dan dengan inna. Wabilamit ta'kid, dan dengan lam yang bermakna penekanan pula. Innaka la rasulu. Sehingga kalau diterjemahkan bahasa Indonesia mungkin sangat susah. Ya ini sungguh-sungguhnya sekian kali. Kami sungguh-sungguh mempersaksikan bahwasanya engkau sungguh-sungguh adalah Rasulullah SAW. Karena inna sungguh-sungguh, lam juga maknanya sungguh-sungguh, nashhad maknanya adalah sungguh kami bersaksi, kami bukan saya, kami semua mempersaksikan. Wa kadzalika qauluhu subhanahu, demikian pula ucapan Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang munafikin, yahlifuna billahi innahum laminkum wama hum minkum. Kata Allah, wa yahlifuna billah, mereka bersumpah. Siapa? Munafiqin. Bersumpah dengan nama Allah. Billahi, dengan nama Allah. Innahum, sungguh-sungguh mereka itu. Laminkum. La-nya juga lamut taukid. Bukan la yang artinya tidak. Lam tanpa alif. Maknanya lamut ta'kid, penekanan. Yahlifuna billahi innahum laminkum. Ya'ni mereka bersumpah dengan nama Allah. Bahwa sungguh-sungguh mereka itu sungguh-sungguh dari kalian. Sungguh-sungguh bersama kalian. Sungguh-sungguh mereka itu dari kalian. Kata Allah, wa ma hum minkum. Padahal mereka bukan dari kalian. Ini siapa gurunya para munafikin ini? Hah? Siapa gurunya kalau bukan iblis? Caranya sama. Sumpah, penekanan dengan inna, penekanan dengan lam. Sama seperti iblis, kata Allah, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Bersumpah, kemudian mengucapkan inna, kemudian mengucapkan ikhwan fillah na'azakumullah. Orang yang memiliki iman sedikit saja untuk mengatakan wallahi takut kalau dusta. Dusta mengatakan wallahi takut. Apalagi mau pakai inna, mau pakai lamut taukid, mau pakai sungguh-sungguh, sungguh-sungguh pasti. Tapi dusta. Astagfirullahaladzim. Gaya bahasanya seakan-akan dia adalah orang yang jujur banget. Ternyata kadzabun asyir. Pendusta yang jahat. Thumma qala ta'ala. Kemudian Allah berfirman pula selanjutnya. Setelah menyebutkan ucapan iblis, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin, fadallahuma bighurur. Maka iblis pun membujuknya dengan kedustaan-kedustaan. Terjemahan bebasnya demikian. Padahal kalimat dalla sangat banyak tafsir-tafsirnya dari para ulama dan disebutkan dalam bahasa Arab dengan sekian makna. Berkata Abu Ubaidah, makna dallahuma ay khadalahuma wa khalahuma. Khadalahuma, mengacuhkannya, membiarkannya, tidak menolong. Sama dengan khalahuma, membiarkan keduanya. Apa kalau ditafsirkan dengan ini? Dallahuma bighurur, membiarkan keduanya dengan tipu daya. Membiarkan keduanya dengan kedustaan-kedustaan tadi. Ya, ini diambil dari kata tadliyah. Min tadliyati dalu. Ketika kamu menjulurkan ember dengan tali untuk mengambil air di sumur, itu dalam bahasa Arab dikatakan dalla dalwahu. Masdarnya tadliyah. Wa huwa irsaluha fil bi'ri, yaitu ketika kamu mengulurkan tali yang ada ember di ujungnya ke sumur dikatakan dalla atau adla. Wa dzakara al-Azhari li hadhihi al-lafdhah aslain. Kata Al-Azhari bahwa lafaz ini ada dua asal muasalnya. Salah satunya asluhu ar-rajulul 'atsyani. Asal muasalnya seorang yang dalam keadaan haus kemudian menjulurkan tangannya ke sumur. Jangan dibayangkan sumur seperti kita di sini. Karena sumur di sana enggak ada bibir sumur yang bulat begitu, enggak. Hanya tanah digali, tidak rata. Sehingga kadang-kadang bisa turun ke sumur. Ada yang kalau tidak turun, hanya tiduran, kemudian tangannya menggapai air. Nah, orang yang haus, kemudian tangannya menggapai air, turun, liyarwiya minal ma'i, untuk menggapai air, ternyata fala yajid fiha ma, ternyata enggak sampai ke air, dan tidak mendapatkan apa-apa. Fayakunu qad tudli fiha bil ghurur, berarti orang itu telah menjulurkan tangannya dengan kebohongan, ternyata enggak ada air apa-apa. Qul inna a'udzubikumullah. Ini asal yang pertama. Berarti kalau dallahuma bi ghurur, maknanya dibiarkan menggapai sesuatu yang diharapkannya, ternyata tipu daya. Dallahuma bi ghurur. Fayuqal, maka dikatakan فَوُضِعَتِ التَّدْلِيَةِ مَوْضِعَ الْإِطْمَاعِ فِيهَا لَا يَجْدِي نَفْعَى. Maka kalimat tadliyah dipakai dalam bahasa Arab dengan asal yang pertama ini, atau dengan makna yang pertama, dipakai untuk setiap itma' fi ma la yujdi naf'an. Dipakai pada setiap al-itma', setiap keinginan-keinginan seseorang pada perkara yang tidak memberikan manfaat apapun. Sehingga kalau dalam bahasa Arab melihat seseorang dia sangat ingin untuk mendapatkan itu, ternyata yang diharapkannya itu enggak ada apa-apanya dan dusta, maka kita akan berkata orang ini adalah bil ghurur. Orang ini dalla bil ghurur, kasihan. Berarti satu ungkapan yang bermakna orang yang berupaya, berkeinginan sangat untuk mendapatkan sesuatu padahal sesuatu itu enggak ada. Qulna a'udzubikumullah. Ini makna yang pertama. Dallahu idza atma'ahu. Berarti kalimat dallahu kalau menjadikan seseorang berkeinginan. Kalau berkeinginan dengan kepada sesuatu yang dusta, maka berarti dallahu bil ghurur. Dallahu bil ghurur. Wa minhu qawlu Abi Jundub al-Hudzali. Di antaranya seperti ucapan Abu Jundub al-Hudzali dalam syairnya, ahussu fala ujiru wa man ujirhu falaysa kaman tadalla bil ghururi. Ahussu yani aqta'u, aku tegaskan, aku putuskan. Fala ujiru, aku enggak akan melindungi siapapun. Wa man ujirhu, dan siapa yang aku lindungi dia, maka laisa kaman adla kaman tadalla bil ghururi. Padahal siapa yang aku lindungi, maka niscaya orang itu tidak seperti orang yang menggapai-gapai sesuatu padahal enggak ada. Paham? Dipakai dalam syair ini pepatah tadi. Yakni aku kalau melindungi seseorang, maka orang itu niscaya enggak akan tertipu bahwa aku betul-betul melindungi sungguh-sungguh, bukan seperti orang yang tadalla bil ghururi, tidak seperti orang yang menggapai-gapai di sumur ternyata enggak ada airnya, sudah sejam dua jam ingin mendapatkan air, tangannya menjulurkan sepanjang-panjangnya, ternyata memang enggak ada airnya. Ikhwan fillah na'azakumullah, kata dia, faman ujirhu, siapa yang aku lindungi dia, falaisa kaman tadalla bil ghururi, maka dia tidak seperti orang yang menggapai-gapai ingin mendapatkan sesuatu ternyata tipuan, tidak. Asani, sedangkan yang kedua, yakni asal kata dalla yang kedua, fadallahuma bi ghurur, yakni jarra'ahuma ala akli syajari, yakni membuat orang itu lancang, berani untuk memakan akar-akar pohon atau makan pepohonan. Asal katanya dari dallalhuma, minad dilali waddalah wahiyal jara'ah. Yaitu asal katanya dari dallala, minad dilalah atau minad dalah wahiyal jara'ah. Orang yang tadinya tidak berani jadi berani. Ini dengan didorong, diberikan semangat agar dia berani. Yuqal, dallalaka alayya au jarra'aka alayya. Ini engkau, aku sungguh memberikan engkau berani kepadaku atau membuat engkau menjadi tidak takut kepadaku. Wa ansyad al-Qadis ibn Zuhair, disebutkan dalam syair Qadis ibn Zuhair, adunnul hilma dalla alayya qawmi wa qad yustajhalur rajulul halimu. Aku menduga dengan kelembutan, dalla alayya qawmi, bahwa kaumku pasti akan jadi berani kepadaku, berani dalam artian jadi berani mendekat. Dengan kelembutan aku menduga akan mendekat mereka kepadaku. Pakai kalimat dalla. Qul inna a'udzubikumullah. Dan ini yang berkaitan dengan anak-anak, ketika seorang bagaimana membujuk anak-anak supaya mau. Apa itu bahasa Indonesianya? Nah, itu bahasa Arabnya dalla. Ini tadinya dia enggak mau, didekati nangis, didekati nangis. Maka dia berupaya terus membujuknya dengan ini, dengan kue, dengan segala macam. Kemudian dia mau. Maka itu dikatakan dengan kalimat dallahu. Maka anak yang kolokan disebut dalam bahasa Arabnya dengan kalimat dalal juga. Mudallal anak ini. Anak yang mudallal itu anak yang kolokan, kalau enggak dibujuk enggak mau. Qul inna a'udzubikumullah. Maka dia berkata, adhunnul hilmu dalla alayya qawmi. Aku mengira bahwa dengan kelembutan kaumku akan mendekati aku, atau kaumku akan dekat kepadaku. Ternyata qad yustajhalur rajulul halimu. Ternyata kadang-kadang seorang yang halim, seorang yang lembut, itu justru ditipu. Justru dibohongi. Qul inna a'udzubikumullah, kadang begitu. Kadang terjadi qad yustajhal, karena qad dengan fi'il mudhari' maknanya adalah kadang-kadang. Waqad yustajhalu, kadang-kadang dibodoh-bodohin, ar-rajulul halim, seorang yang lembut. Qultu, aku katakan, kata Ibnu Qayyim, aslu tadliyah fil lughati al-irsal wa ta'liq. Asal kata dari tadliyah itu adalah mengulur dan mengikat. Itu asal katanya. Kalau kamu mengulur sesuatu tali dan di ujungnya diikat sesuatu, maka itu dikatakan adla. Kalau ditarik, dalla. Adla, dalla. Sebagaimana orang yang menimba air di sumur, ketika dia menjulurkan talinya, di ujungnya ada ikatan embernya, atau sesuatu yang bisa mengambil air, kemudian dia julurkan, maka dalam bahasa Arab dikatakan adla. Sebagaimana dalam Al-Quran, fa'arsalu waridahum wa adla dalwah. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam dalam Al-Quran. Maka ketika musafir datang, melewati sumur tersebut, arsalu waridahum, mereka bawa waridahum, ini ember mereka, fa adla dalwah, maka mereka ulurkan embernya ke bawah untuk mengambil air. Ternyata ya bushra hadzal ghulam, ternyata ada anak kecil yang sangat gagah, yang sangat ganteng di dalamnya. Qul inna a'udzubikumullah disebutkan dalam ayat tadi, fa adla dalwahu, adla menjulurkan, sedangkan dalla menariknya. Adla dengan dalla. Qul inna a'udzubikumullah, berarti ma asluhu, asluhu al-irsal wa ta'liq, mengutus atau menjulurkan dan mengikatnya. Yuqal dalla syai'u fi mahwahu idza arsalahu bi ta'liq. Kalau dikatakan dalla syai' fi mahwahu, maknanya menjulurkannya dengan mengikatnya. Wa tadalla syai' bi nafsihi. Kalau tadalla binafsihi. Tapi kalau adla, orang yang menjulurkannya. Sebagaimana dalam Al-Quran, fa'arsalu waridahum fa'adla dalwah. Qala amatu ahli lughah, berkata keumuman para ahli bahasa. Adla dalwahu idha arsalaha fil bi'ri. Adla dalwahu, kalau mengulurnya ke sumur. Wadallaha, maknanya menariknya. Idha naza'aha wa akhrajaha. Wa minhu al-idla, dan masdarnya adalah al-idla. Wa huwa tawassul ila ar-rajuli birahim minhu, yaitu orang yang berupaya untuk menghubungi seseorang yang punya kerabat dengannya. Wa yusyarikuhu fil ishtiqaqil akbar, dan juga bersama dengan ini dalam makna, terkandung juga dalam makna kalimat ini adalah kalimat adilalah. Dan ini makna yang sangat besar, yang banyak dipakai, yang mungkin kita sangat sering mendengarnya. Apa itu? ad-dilalah dalil yadullu ala syai. Apa maknanya dalil? Hujjah. Apa maknanya yadullu ala syai? Menunjukkan sesuatu. Apa maknanya khairul kalam maqalla wa dalla? Sebaik-baik ucapan adalah maqalla wa dalla, yang sedikit dan dalla, sedikit dan dal, dal menunjukkan. Tayib, apa kaitannya dengan kata-kata tadi? Adalah dalwa. Kaitannya adalah dia menghubungkan antara kamu dengan pemahaman. Antara kamu dengan sesuatu. Kamu mau ke sana, begini, terangkan sama dia. Itu orang itu yadullu alaih, agar dia terhubung dengan apa yang dimaksud. Maka dia bermakna menunjukkan sesuatu, at-tawassul ila syai'i. Tawassul adalah untuk mencapai sesuatu. Untuk mencapai pemahaman, untuk mencapai targetnya, untuk mencapai apa yang diinginkannya di akhirat, ditunjukkan. Ini jalannya. Itu dalla alaih. Dengan apa ditunjukkan atau disampaikan? Bi'ibanatihi wa kashfihi. Dengan menerangkannya dan dengan menyingkapkan kebenarannya. Wa minhu ad-dal wa huwa ma yadullu ala al-abdi min af'alih. Dan juga yang tergabung dalam kalimat ini juga, kalau kamu buka kamus di tempat yang sama, di tempat kalimat dal, lam dan lam, ada kata ad-dal. Ad-dal. Qul inna a'udzu, apa maknanya? Ad-dal adalah huwa ma yadullu 'alal 'abdi min af'alihi. Semua yang menunjukkan tentang si fulan dari perbuatan-perbuatannya, maka itu dikatakan dalluhu. Berbeda sedikit dengan yang tadi. Kalau tadi maknanya menunjukkan sesuatu supaya kamu tahu, ini sebagai ciri-ciri seseorang, sifat-sifat seseorang. Orang ini selalu begini, selalu begitu. Maka sifat-sifat tadi dikatakan dalluhu. Hadza dalluhu. Itu memang ciri khasnya dia, begitu. Hadza dalluhu. Wa kana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam yushbih, beliau sangat menyerupai Rasulullah sallam. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yushbihu bi Rasulillah, sangat mirip dengan Rasulullah sallam. Fi madza, dalam apanya sangat mirip? Fi hadyihi wa dallihi. Hadza wajhul istishhad. Fi hadyihi wa dallihi wa samtihi, pada perangainya, pada perbuatan-perbuatannya, wasamtihi, dan sifat-sifatnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam Fadail Sahabah pada masalah keutamaan Fadail Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ketika ada seorang yang datang bertanya kepada Hudzaifah, "Man rajul qarib as-samt wal hadi minan nabi?" Siapa orang yang paling mirip dengan Rasulullah SAW? Aku ingin meniru Rasulullah SAW, tapi Rasulullah enggak ada. Ya Hudzaifah, siapa orang yang paling mirip dengan Rasulullah SAW sehingga aku bisa mengikuti dia atau bisa menirunya? Maka dijawab oleh Hudzaifah, "Ma a'rifu ahadan aqrabu samtan wa dallan." Tidak pernah aku menemui seorang pun yang sangat mirip dengan Rasulullah SAW. Samtan wa dallan. Samat sifatnya, dal perangainya. Bin Nabi SAW, min ibni ummi mas, ibni ummi abd. Dan ini julukan kunyah dari Ibnu Mas'ud. Ibnu ummi abd. Ibnu ummi abd adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Hudzaifah, aku tidak mendapati orang yang paling mirip dengan Rasulullah SAW fi samtihi wa dallihi min ibni ummi abd. Qul ibn a'azakumullah, akhrajahu al-Bukhari fi sahihih. Maka di sini kita mendapatkan sekian makna kalimat dal yang beredarnya pada menghubungkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Menghubungkan sesuatu kepada sesuatu. Apakah dengan menerangkannya supaya paham, atau dengan mengantarkannya supaya sampai, atau dengan menunjukkan ini dan itu sampai kalau ada seseorang yang ditunjukkan kepada sesuatu. Ternyata sesuatu itu dusta, maka inilah yang ada dalam ayat tadi tentang iblis. Dallahuma bighurur. Mengajaknya pada sesuatu, diarahkan kepada sesuatu, tapi bighurur, dengan tipu daya, dengan kepalsuan, dengan kebohongan. Wal maqsud, maksudnya, dzakara kaida aduwillahi wa makrihi bil abawaini. Bahwasanya di sini disebutkan tipu daya iblis dan makarnya kepada dua bapak ibu manusia. Berkata Mutarrif Ibni Abdillah, qala lahuma, bahwa iblis berkata kepada Adam dan Hawa, inni khuliqtu qablakuma wa ana a'lamu minkuma fattabi'anni arsyudkuma wa halafa lahuma. Kata Mutarrif Ibni Abdillah, iblis berkata kepada Adam dan Hawa, aku diciptakan sebelum kamu berdua, maka aku lebih tahu daripada kamu berdua, maka ikutlah aku, aku akan bimbing kamu. Aku bersumpah. Mulai disebutkan sumpahnya. Wahalafa lahuma, bersumpah untuk keduanya. Wallahi. Wa innama yakhda'ul mu'min billahi, dan bahwasanya seorang mukmin biasanya terbawa, tertipu kalau yang menipunya membawa sumpah. Iya kan? Ini sebagai udzur bagi abuna Adam alaihi salam. Sebagai udzur bagi Adam alaihi salam. Kenapa? Karena iblis bersumpah dengan nama Allah. Yang namanya orang beriman menghormati nama Allah. Yang namanya orang beriman ketika ditipu dengan nama Allah, bisa saja dia terbawa. Kenapa? Karena dia menghormati dan mengagungkan kalimat wallahi. Sedangkan syaitan iblis tidak peduli dan sangat tidak peduli dengan kalimat wallahi. Dipakai untuk dusta, dipakai untuk menipu, dipakai untuk makar dan seterusnya. Dan sama dengan anak buahnya iblis yaitu para munafikin, ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Mereka menjadikan sumpah-sumpah sebagai tameng, kemudian mereka menyesatkan dari jalan Allah. Wa kana ba'du ahli al-ilmi yaqulu, dan sebagian ahli ilmi berkata, sebagian para ulama berkata, man khada'ana billahi khudi'na. Beberapa ulama berkata, kalau siapa menipu kami dengan nama Allah, kami akan tertipu. Iya. Kenapa? Beberapa ulama berkata begitu. Kalau ada orang yang menipu kami dengan nama Allah, kami bisa tertipu. Karena mereka merendahkan nama Allah, kami mengagungkan nama Allah. Mereka gampang-gampang dengan sumpah-sumpah palsu, sedangkan kami diperintah untuk menghormati nama Allah. Fal mu'min ghurrun karimun wal fajir khabbun la'imun. Seorang mukmin ghurrun karimun, orang yang ghur, yang mudah untuk dibawa dengan nama Allah, dan karim, sangat baik. Sedangkan al fajir, orang yang jahat, khabbun la'imun, orang yang susah dan orang yang tidak tahu terima kasih. Wa fi sahihi, dan disebutkan dalam kitab sahih, anna Isa bin Maryam alaihi salam ra'a rajulan yasriq. Isa bin Maryam melihat seorang mencuri, kemudian dia berkata, sarakta, engkau mencuri. Orang itu berkata, la wallahi alladhi la ilaha illa hu. Kata orang tadi, tidak demi Allah yang tidak ada ilah kecuali dia, aku tidak mencuri. Maka berkata al-Masih alaihi salam, amantu billahi wa kadabtu basari. Aku beriman kepada Allah dan aku mendustakan mataku. Diterima sumpah tadi, padahal dia lihat dengan matanya, dia katakan mataku yang salah. Allah yang benar dan apa yang disebut dengan nama Allah itu yang benar. Qul inna a'udzubikumullah, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan juga dikeluarkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya. Wa qad ta'awwalahu ba'dhum ala annahu lamma halafa lahu jawaza an yakuna qad akhadha min malihi. Dan sebagian para ulama berkata, ketika dia menerima apa yang diberitakan oleh orang tadi dengan sumpah dan dia mendustakan matanya, maksudnya adalah kalau dia sudah bersumpah dengan sumpah besar, jangan-jangan bisa jadi dia benar. Sedangkan mataku yang salah, mungkin tadi dia mengambil, mungkin mengambil miliknya sendiri. Walaupun di tas orang lain, mungkin itu punya dia. Saya tidak tahu. Khalas, apa yang kamu katakan benar karena dengan sumpah, apa yang saya lihat salah. Qul inna a'udzubikumullah. Demikian seorang mukmin, ghurrun karimun. Ghurrun karim, mudah tetapi karim. Qul inna a'udzubikumullah, mudah dan karim. Apa maknanya mudah dan karim? Mudah itu mudah percaya. Kalau dengan nama Allah, mudah percaya. Dan itu bukan sifat rendah, bukan sifat jelek. Jangan dicerca, Kamu gampang tertipu. Dikit-dikit kamu percaya. Sumpah dikit dengan nama Allah, kamu percaya. Akhirnya kamu tertipu terus. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Rasul yang mulia khairul bashar al-Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Munafikin berduyun-duyun datang ketika pulang perang. Jika kaum muslimin pulang perang, munafikin yang enggak ikut perang semuanya datang berbaris menyatakan wallahi demi Allah aku punya udzur, demi Allah aku punya alasan, demi Allah aku begini, demi Allah aku begini. Semuanya dipercaya oleh Rasulullah SAW. Apakah ini sifat jelek? Tidak. Sifat mulia. Karena memuliakan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun dustanya dia, bainahu wa baina rabbuh, antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dalam keadaan tidak punya salah apapun, ya Allah, aku sudah memuliakan namamu yang mereka ucapkan dengan sumpah, selesai. Dustanya dia, bainahu wa baina rabbuh, antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Khon ibn na'azakumullah, yang mencerca sifat seperti ini justru munafikin lagi. Munafikin yang bersumpah. Diterima sumpahnya. Setelah pulang tertawa-tertawa mentertawakan Rasulullah SAW. Huwa udhun katanya. Ini orang udhun, gampang percaya. Maka dijawab oleh Allah SWT. Qul udhunu khairin lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin. Katakan pada mereka. Qul udhunu khairin lakum. Sifat udhunnya Rasulullah SAW menguntungkan kalian. Baik buat kalian, karimun, sangat dermawan buat kalian, kalian akan senang dengan sifat yang seperti itu. Yaitu beriman kepada Allah dan juga mengamankan kaum mukminin. Kalau ada yang mukmin bersumpah dengan sungguh-sungguh, terus ditolak. Karena kamu katanya tidak gampang percaya, sehingga sumpah-sumpah tidak diterima. Ya, walaupun sudah sumpah, kami tidak percaya. Nanti kalau ada yang benar-benar mukmin bersumpah dengan nama Allah kemudian dihukum. Qul inna a'udzukum billah. Dengan sifat seperti ini, ghurrun karim akan yu'min billah, beriman pada Allah, wa yu'minu lil mu'minin dan mengamankan kaum mukminin. Orang beriman akan aman, dia punya sesuatu yang dia akan ucapkan ketika dia betul-betul terpaksa, maka dia berkata wallahi alladzi la ilaha illahu, demi Allah yang tidak ada ilah kecuali dia, sungguh aku tidak mengerjakannya, maka selesai. Qul inna a'udzukumullah akan dipercaya yang demikian. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.